بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhal ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih dalam pembahasan risalah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala, Tadhhirul I'tiqad min Adranil Ilhad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca ihani bidina azani Allah wa iyyakum ucapan As-Sana'ani rahimahullah yang menyebutkan al-aslul awal, landasan dasar yang pertama yang menjadi kaidah yang diberikan oleh Al-Imam As-Sana'ani dalam memahami tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sana'ani adalah kullu ma fil Qur'ani haqqun. Prinsip bahwasannya segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran adalah kebenaran, baik terkait dengan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, demikian pula kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, semuanya benar. Dan ini menjadi prinsip yang diyakini bersama oleh setiap kaum muslimin. Tidak ada perselisihan padanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita masuk pada al-aslu tsani, landasan yang kedua, perlu kita ketahui ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, maksud dari Al-Imam As-Sana'ani membawakan al-aslul awal. Beliau membawakan landasan yang pertama, prinsip harus meyakini bahwasanya semua isi Al-Quran adalah benar. Ini memiliki dua alasan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ada dua maksud yang diinginkan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala. Maksud yang pertama adalah bayanu anna al-Qur'ana was-sunnah huma masdarut talaqqi. Beliau menginginkan dari landasan yang pertama ini untuk menjelaskan bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber pengambilan ilmu tentang agama Islam. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber pengambilan ilmu tentang agama Islam. Karena yang diyakini kebenarannya hanyalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diberlakukan untuk umat terakhir dari generasi umat manusia yang ada sampai datangnya hari kiamat. Ini maksud yang pertama, tujuan yang pertama dari al-aslul awal. Tujuan yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bayanu anna al-Qur'an was-sunnah huma al-marji'u 'inda at-tanazu'. Tujuan yang kedua untuk menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah rujukan ketika terjadi perselisihan. Nah, di dalam memahami Islam, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, demikian pula dalam mengamalkan Islam itu sendiri, kita jumpai kaum muslimin mereka berbeda-beda, memiliki banyak warna, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahkan menjadi banyak golongan yang masing-masing dari golongan tadi menisbahkan dirinya kepada Islam, menyandarkan dirinya kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya berselisih, masing-masingnya saling bertentangan. Kalau begitu, siapa dan apa ukuran seseorang di atas kebenaran, seseorang di atas Islam yang sesungguhnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini ukurannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu yang benar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 59. Ini menjadi prinsip dasar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang wajib diketahui oleh setiap insan muslim. Ketika ada perselisihan, ketika ada khilaf, pertentangan di kalangan kaum muslimin dan seterusnya, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana keterangan dalam Al-Quran dan bagaimana keterangan dalam Sunnah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kalian, kata Allah, berselisih tentang sesuatu dari perkara agama Islam, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dengan merujuk kepada Al-Quran, dikembalikan kepada Rasul dengan bertanya kepada beliau semasa beliau hidup. Ini bagi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Adapun sepeninggal beliau, dirujuk kepada Rasul berarti dengan melihat kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ciri keimanan dan ciri keislaman yang benar pada diri seorang hamba, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia mengembalikan segala urusan agama ini kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika ada perselisihan, maka yang dia cari bagaimana penjelasan dalam Al-Qur'an. Tidak kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum taklid kepada satu mazhab tertentu. Juga tidak kemudian fanatik terhadap seorang syekh tertentu dan semisalnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi yang dilihat bagaimana dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Allah mengaitkan tindakan yang demikian dengan keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Naam, sehingga ihani bidina azani Allah wa iyyakum, Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk fanatik kepada golongan tertentu. Islam juga tidak mengajarkan seseorang untuk taklid kepada mazhab tertentu atau kepada syekh tertentu atau kepada ideologi tertentu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang diajarkan dalam Islam adalah kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini prinsip yang pertama, ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga nantinya ketika kita melihat ihani bidina azani Allah wa iyyakum apa yang tidak sesuai dengan keterangan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terdapat pada diri kita atau keyakinan kita, maka dengan segera ihani bidina azani Allah wa iyyakum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang benar, sehingga kita ihani bidina azani Allah wa iyyakum termasuk dalam golongan hamba-hamba yang betul-betul menjaga keislamannya dan berusaha meniti as-siratal mustaqim. Kemudian ihani bidina azani Allah wa iyyakum kita masuk pada al-aslu tsani. Pada halaman yang keempat dari matan tadhhirul i'tiqad min adranil ilhad. Qala al-imam as-Sana'ani rahimahullahu ta'ala al-aslu tsani. Landasan yang kedua. أن رسول الله وأنبياءه bahwasanya seluruh para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala min awwalihim ila akhirihim, dari rasul pertama hingga rasul yang terakhir, bu'itsu lidu'ail ibadi ila tauhidillahi bitauhidil ibadah. Seluruhnya diperintahkan untuk menyeru hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan tauhidul ibadah. Naam. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, mengajak umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidul ibadah. atau dengan istilah yang dipahami atau yang masyhur di kalangan kaum muslimin, tauhidul uluhiyah. Sehingga misi dakwah para rasul, inti dari dakwah mereka adalah ajakan kepada tauhidul uluhiyah. Naam. Wa kullu rasulin awwala ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi. Dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang pertama kali mereka sampaikan dan didengarkan oleh telinga-telinga kaumnya, qauluhu, adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 59. Masing-masing rasul yang diutus kepada kaumnya, dakwah yang kali pertama mereka serukan adalah, ya kaum, wahai sekalian kaumku, u'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seruannya. Seruan kepada tauhidul uluhiyah. Juga diabadikan dalam ayat yang lainnya, alla ta'budu illallah. Ini tersebut dalam surat Hud ayat yang kedua. Surat Hud ayat yang kedua, alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau dalam ayat yang lainnya, ani'budullaha wattaquhu wati'un. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan takutlah kalian kepadanya, wati'un, kemudian taatilah aku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang ucapan Nabiullah Nuh alaihi salam. Diabadikan dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat yang ketiga. Baik. Dari sini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwasanya inti dari dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, adalah tauhidul uluhiyah. Ifradullah taala bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah. Dan ketika ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum kita memperhatikan Al-Qur'anul Karim, kita akan jumpai bahwasanya Al-Qur'an tatkala menjelaskan perkara yang satu ini, menjelaskan bahwasanya para nabi dan rasul, dakwah yang mereka emban, bahkan inti dari dakwah mereka adalah tauhidul uluhiyah, kita jumpai Al-Qur'an menjelaskan kepada kita dengan tiga penjelasan untuk mempertegas supaya tidak ada keraguan dalam diri kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, akan prinsip atau kaidah yang kedua ini. Al-Qur'an menjelaskan dengan tiga penjelasan. Penjelasan yang pertama, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bayanu da'watihim ala wajhil umum wal ijmal. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dakwah mereka secara global, secara umum. Naam. Ini seperti yang ada dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ini penjelasan Allah secara umum. Setiap umat itu ada rasulnya, baik kita ketahui ataupun tidak. Setiap generasi, dari generasi umat manusia yang ada, itu memiliki rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Seluruhnya menyerukan, mengajak kaumnya dengan ucapan an i'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini penjelasan yang pertama secara umum. Nah, dan banyak ayat yang serupa dengan hal ini. Penjelasan yang kedua, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bayanu da'watir rusuli ala ashkhasihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberitakan contoh-contoh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Nah, kalau penjelasan yang pertama secara global, intinya setiap umat memiliki rasul yang senantiasa menyerukan wa'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kisah-kisah para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an. Sangat banyak ayat-ayatnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam yang diabadikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 23. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, Nuh berkata kepada mereka, "Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Afala tattaqun. Ini ucapan Nabiullah Nuh. Juga ayat yang lain tentang Nabiullah Hud. Nabiullah Hud alaihi salam diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 65. Ucapannya sama seperti ucapan Nabiullah Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ila 'adin akhahum huda." Dan kami utus kepada kaum 'Ad, akhahum huda, saudara mereka yang bernama Hud. Menunjukkan kalau Nabiullah Hud itu berasal dari bangsa mereka, bukan dari orang lain. Bangsa mereka sendiri. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Sama ucapannya dengan Nuh alaihi salam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Saleh. Ya, Nabiullah Saleh. Kalau Nabi Saleh ini diutus kepada siapa? Antum namanya siapa? Haris. Ya iya. Kalau Nabi Soleh diutus kepada siapa? Mas Aris, supaya tidak ngantuk. Kalau tadi Nabi Allah Hud diutus kepada kaum Ad. Nah, kaum Ad ini kaum yang dikenal dengan apa namanya, kekuatan yang luar biasa, tubuh yang sangat ideal, ya, mampu merubah gunung menjadi istana yang mereka tempati, dipahat dengan tangan-tangan mereka. Ya, nah, kaum Tsamud, Allah ibarifik. Aywa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Saleh pada surat yang sama, surat Al-A'raf ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila Tsamud akhahum Shaliha. Dan kami utus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini hidup sesudah kaum 'Ad. Naam, wa ila Tsamud akhahum Shaliha. Qala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama seruannya. Nah, kata? Naam. Persis seperti yang disuruhkan oleh Nabiullah Hud, juga sama seperti yang disuruhkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Itu generasi yang beruntun. Ya, Nabiullah Nuh terlebih dahulu, kemudian datang kaum 'Ad, diutuslah kepada mereka Nabi Hud. Kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang, muncul kaum Tsamud, diutuslah kepada mereka Nabi Saleh. Nah, dengan menyerukan seruan yang sama, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nabinya yang lain, seperti Nabiullah Syuaib. Nah, kalau Syuaib diutus ke mana? Antum namanya siapa? Abdurrahman. Masyaallah, nama yang indah. Abdurrahman. Syuaib diutus ke mana? Ke jojoran atau ke kalau Hud kaum 'Ad, Nabi Allah Saleh kaum Tsamud. Kalau Syuaib, masyaallah. Ta'rif, ya'rif insyaallah. Arif itu artinya kan orang yang tahu. Ya'rif insyaallah. Naam. Hah? Loh. Wah. Abdul Halim. Masyaallah. Nabi Allah Syuaib diutus kepada ke kota Madian. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, juga dalam surat yang sama, surat Al-A'raf ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Dan kami utus kepada penduduk negeri Madian saudara mereka yang bernama Syu'aib. Apa seruannya Syu'aib? Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Qala ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dengan lafaz yang sama. Persis ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Padahal generasi tadi jauh jaraknya. Ya kan? Naam. Tapi isi seruannya sama. Hakala ihani bidina azani Allah wa iyakum. Tayyib. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran, yang seluruhnya menunjukkan bahwasanya setiap nabi dan rasul yang diutus, itu seruan mereka adalah tauhidul uluhiyah. Mereka tidak menyeru kaumnya kepada tauhidur rububiyah. Ya, karena kaumnya paham, tahu tentang tauhidur rububiyah, tahu kalau Allah yang menciptakan mereka, paham kalau Allah yang memberikan rizki kepada mereka, yakin kalau Allah yang mengatur segala urusan. Ya, sehingga tidak perlu diajak pada pemahaman yang sudah mereka ketahui. Nah, tapi mereka diseru untuk melakukan konsekuensi dari pemahaman tersebut, yaitu tauhidul uluhiyah. Ini penjelasan yang kedua dalam Al-Qur'an. Penjelasan yang ketiga, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, bayanu da'wati akhirir rusuli nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku rasul yang terakhir. Secara global Allah tegaskan, kemudian Allah merinci dengan menyebutkan beberapa nama-nama nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pertegas lagi dengan mengisahkan dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isi seruan beliau kepada kaumnya, kepada orang-orang Quraisy, syanifidina azani Allah wa iyakum, dan juga kepada segenap umat manusia ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, sama seperti yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan wahyu kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi." Sebagaimana yang telah kami wahyukan dulu kepada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi sesudah siapa? Sesudah Nuh alaihi salam. Pada ayat-ayat yang sudah kita bacakan di atas, wahyunya sama, yaitu u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya yang demikian, menjelaskan bahwasanya wahyu yang diberikan kepada nabi kita Muhammad sama seperti wahyu yang juga diberikan kepada Nabi Allah Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, kita lihat dalam sejarah. Kita buka Sirah Nabawiyah, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Apa yang kali pertama didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah turun wahyu dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada sanak kerabatmu yang terdekat. Dikumpulkan semua sanak familinya dari Bani Hashim, kemudian beliau naik di atas bukit di Hanibidina azani Allah wa iyakum. Setelah semuanya berkumpul, apa yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam setelah memberikan mukaddimah pendahuluan, wahai kaumku, bagaimana kalau seandainya aku mengatakan kepada kalian di balik bukit ini ada musuh yang bersiap untuk menyerang kalian, apakah kalian mau percaya kepadaku? Semuanya mengatakan percaya, karena engkau adalah al-amin, orang yang terpercaya dan tidak pernah dijumpai berdusta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, katakan la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan selamat. Naam. Hakada ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sama. Dan inti dari dakwah mereka adalah tauhidul uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah. Nah, bisa difahami? Baik. Kemudian kata Imam Shana'ani rahimahullahu taala, "Wa hadhihi allazi tadammanahu qaulu la ilaha illallah." Wa hadhihi, dan dakwah inilah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, yang terkandung pada ucapan la ilaha illallah. Sehingga ucapan la ilaha illallah itu maknanya adalah seruan kepada tauhidul uluhiyah. Sehingga dimaknakan oleh para ulama, la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini nampak ya, setelah kita membaca ayat-ayat yang kita sebutkan di atas tadi, apa yang didakwakan oleh para rasul, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ucapan yang sama yang diucapkan oleh Nuh, kemudian oleh Hud, kemudian Nabiullah Saleh, kemudian Nabiullah Shu'aib, dan rasul-rasul selain mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika datang Nabi kita Muhammad rasul yang terakhir, beliau mengajak kepada kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Wahyu kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad itu sama seperti wahyu yang diberikan kepada beliau. Sehingga la ilaha illallah itu seruan kepada tauhidul uluhiyah. Naam, seruan kepada tauhidul uluhiyah. Hakadha ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga siapa saja yang memaknakan la ilaha illallah dengan semata-mata tauhidur rububiyah, faqad akhta'a, maka dia telah jatuh dalam kesalahan. Yang menafsirkan la ilaha illallah dengan semata-mata tauhidur rububiyah, entah ditafsirkan dengan penafsiran la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah, ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, dia mengatakan la khaliqa, tidak ada pencipta, wa la raziqa, tidak ada pemberi rizki, wa la mudabbira, tidak ada yang mengatur segala urusan, illallah, kecuali hanya Allah. Faqad akhta'a, maka dia jatuh dalam kesalahan. Salah besar kalau dimanakan la ilaha illallah dengan makna yang demikian. Mengapa? Kita katakan salah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena hal yang demikian, tauhidur rububiyah, keyakinan Allah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur segala urusan, itu diakui oleh kaum musyrikin. Ya, diakui oleh kaum musyrikin. Allah mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam banyak ayat. Ketika kaum musyrikin ditanya, kul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum Quraisy, kepada kaummu, ya, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Ya, sayaqulunallah, mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan. Bahkan kalau kita membuka sejarah, orang-orang kafir Quraisy ketika bersumpah, bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ketika Rasul menyeru mereka, kulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Apakah kaumnya mengikuti ajakan tadi? Tidak. Mayoritas kaumnya ketika diajak la ilaha illallah berontak. Ya, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan kita yang banyak menjadi satu saja? Sungguh ini perkara yang mengherankan. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena penyair yang gila ini? Dan itu ya, menunjukkan kalau kaum musyrikin tahu kalau la ilaha illallah itu bukan tentang tauhidur rububiyah, tapi tentang tauhidul uluhiyah. Hadirin yang dirahmati Allah wa iyyakum. Kalau demikian dipahami, Al-Imam Shana'ani mengatakan fa innama da'atir rusulu umamaha ila qawli hadhihi al-kalimati wa i'tiqadi ma'naha la mujarradu qawliha bil lisan. Para rasul yang mendakwahkan seruan la ilaha illallah kepada kaumnya, mereka mengajak kaumnya tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini maknanya, kemudian melaksanakan konsekuensinya. La mujarradu qawliha bil lisan, tidak semata-mata disuruh untuk mengucapkan di lisan kemudian selesai, tidak. Tapi diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memahami maknanya, diyakini kebenarannya, dan dilaksanakan konsekuensinya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Sehingga ucapan la ilaha illallah tidaklah membawa manfaat kepada pemiliknya nanti di yaumul kiamah, kecuali dengan dia memahami maknanya dan melaksanakan konsekuensinya. Nah, hakada ihani bidina azani allahu wa iyyakum. Baik. Wa ma'naha, dan makna dari la ilaha illallah huwa ifradullah bil ilahiyyati wal ibadah, adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Wa nafyu lima yu'badu min dunihi wal bara'atu min, kemudian mengkufuri serta berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang ada pada la ilaha illallah. Tayyib. Kemudian kata Al-Imam Shana'ani rahimahullahu ta'ala, wa hadzal aslu, dan landasan yang kedua ini, la miryata fima tadammanahu wa la syakka fihi wa fi annahu la yatimmu imanu ahadin hatta ya'lamahu wa yuhaqqiqahu. Tidak diragukan akan kebenarannya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya tidak sempurna keimanan seseorang sampai mengetahui prinsip yang kedua ini kemudian mewujudkannya. Nah, baik. Dari ucapan Al-Imam Shana'ani di sini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, supaya kita bisa memahami dan tidak kesana kemari, yang dibedina azani Allah wa iyyakum. Kesimpulan yang pertama, aslu da'watir rusuli wal anbiya'i huwa tauhidul uluhiyah. Inti dakwah para nabi dan rasul adalah tauhidul uluhiyah. Nah, sehingga kalau diketahui tauhidul uluhiyah merupakan inti dari dakwah mereka, termasuk dakwah Nabi kita Muhammad, berarti tauhidul uluhiyah merupakan inti dari ajaran Islam. Kan gitu ya? Kalau diyakini tauhidul uluhiyah sebagai inti dari agama Islam, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari tentang tauhidul uluhiyah. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti setiap individu kaum muslimin wajib mengetahuinya. Ya, mengetahuinya ihdini fiddina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dikatakan fardu kifayah, itu seperti sholat jenazah. Kan gitu ya. Bila ada yang sudah melaksanakan kewajiban tadi, gugur dari yang lainnya. Tidak demikian. Ya. ketika ada pembahasan tauhid, itu pembahasan yang wajib diketahui, khususnya tauhidul uluhiyah, wajib diketahui oleh setiap muslim, tidak bisa diwakilkan. Ya, pembahasan tauhid libur. Kenapa? Oh, tenang Ustaz, kan sudah banyak santri di pesantren yang ngaji, jadi kita enggak perlu lagi belajar masalah tauhid, belajar yang lain saja yang lebih menggigit. Kan gitu ya. Nah, itu pemahaman yang keliru ya ini bidin azani Allahu wa iyyakum. Dan ketika dipahami kalau tauhidul uluhiyah merupakan inti dakwah para rasul dan inti ajaran Islam, di samping wajib dipelajari, otomatis wajib pula untuk disampaikan ya ini bidin azani Allahu wa iyyakum. Nah, wajib untuk disampaikan. Tentunya dengan memahami dawabit syariah, ketentuan-ketentuan syariat, ya, bagaimana bimbingan syariat dalam menyampaikan sebuah syariat kepada umat manusia. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, sehingga tidak dibenarkan ihani bidina azani Allahu wa iyyakum kalau ihani bidina azani Allahu wa iyyakum ada yang kemudian berusaha menghalang-halangi. Jangan disampaikan masalah tauhid, jangan disinggung masalah tauhidul uluhiyah. Mengapa? Nanti umat lari. Nah, nanti timbul perpecahan. Kita serukan kepada mereka hal-hal yang disepakati saja, tauhidur rububiyah. Tentram. Kan gitu ya, damai. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan. Ya, kemudian diberikan bukti-buktinya, keindahan alam, panorama yang ada di sekeliling kita, baik dari alam hewannya, tumbuh-tumbuhannya, yang semuanya menunjukkan satu kesimpulan, Allah pencipta mereka. Selesai. Ya, tidak cukup ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau hanya ini saja yang disampaikan kepada umat, kemudian umat hanya meyakini masalah tauhidur rububiyah, buta tentang tauhidul uluhiyah, bahkan tidak mewujudkan tauhidul uluhiyah dalam hidup mereka, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, maka sangat berbahaya terkait dengan nasib mereka nanti di yaumul kiamah. Tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan kalau mereka ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum tidak mengerti tentang tauhidul uluhiyah, tidak mewujudkan tauhidul uluhiyah dalam kehidupan mereka ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga harus disampaikan. Dan kalau kita belum memahami hal yang satu ini, berarti kita belum mendapatkan inti dari agama Islam yang kita perlu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, anna kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwasannya ucapan la ilaha illallah fihi da'watun ila tauhidil uluhiyah. Ucapan la ilaha illallah itu mengandung tauhidul uluhiyah. Nah, baik dari segi maknanya ataupun konsekuensinya, syarat-syaratnya, semuanya, hal-hal yang berkaitan dengan la ilaha illallah itu mengandung tauhidul uluhiyah. Wa hadhil kalimah la tanfa'u sahibaha illa bifahmi ma'naha wal 'amal bimuktadhaha. Dan la ilaha illallah tidaklah bermanfaat bagi pemiliknya sampai dimengerti maknanya dan diamalkan konsekuensinya. Nah, dan la ilaha illallah tidaklah bermanfaat bagi pemiliknya nanti di yaumul kiamah sampai difahami dan dimengerti maknanya kemudian diamalkan konsekuensinya. Hakadzah ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu intinya dua kesimpulan dari penjelasan Al-Imam Shana'ani rahimahullahu taala. Hakal ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yaradah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.